Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Fiqhut Ta'amul Baina Zawjain karya Mustafa Al-Adawi. Dan kita masih di hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan untuk memperjelas makna dan maksud hadis, saya akan bacakan dari Fathul Bari Sharh Sahih Bukhari. Kita ulangi dari awal. Jadi Fathul Bari, penulis Ibnu Hajar Al-Asqalani As-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan, lam azal harison ala an as'ala umara. Aku senantiasa bersemangat, antusias untuk bertanya kepada Umar bin Al-Khattab radallahu anhu. Di riwayat yang lain ditegaskan bahasanya hal ini kejadian untuk mencari waktu untuk bisa bertanya kepada Umar ini selama 1 tahun lamanya. Makathu sanatan. Berlalulah 1 tahun lamanya aku ingin bertanya kepada Umar. Nunggu-nunggu cari waktu sikon yang tepat untuk bertanya, tidak ketemu-ketemu, dan ini selama 1 tahun lamanya. Aku ingin bertanya tentang 2 perempuan dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah katakan di surat, yang Allah maksudkan di surat At-Tahrim ayat yang 4. Hatta hajja wa hajjatu ma'ahu, sampai aku berkesempatan, sampai Umar berhaji dan aku berhaji bersamanya. Di ayat yang lain dikatakan, aku tidak memungkinkan untuk bertanya kepada Umar karena wibawa Umar. Karena wibawa Umar, sampai Umar berangkat berhaji. Ya, di riwayat yang lain Ibnu Abbas mengatakan, aku ingin bertanya kepada Umar namun aku merasa segan dengan Umar karena wibawanya sampai kami berhaji bersama Umar. Falamma qaddayna hajjana, maka setelah kami menyelesaikan haji kami, berarti ini ketika pulang. Setelah pulang selesai haji, bukan ketika berangkat. Maka Umar mengatakan, marhaban bi ibni ammi Rasulillah, selamat datang sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahajatuka, apa keinginanmu, apa keperluanmu. Wa adalah akhirnya ya, Umar itu berbelok dari jalan yang seharusnya, dia mencari jalan yang umumnya tidak dilewati orang karena mau buang hajat. Di riwayat yang lain, aku berangkat bersama Umar, maka tatkala kami pulang di sebagian jalan dia berbelok ilal arok, ya, ke satu tempat yang situ, di situ terdapat banyak pohon arok. Ini belok ke arah rimbunan pohon arok, lihajatin lahu, untuk buang hajat. Dalam satu riwayat Muslim dikatakan ini terjadi di daerah Maradhahran. Ditegaskan kalau itu kejadiannya beloknya tersebut di satu tempat namanya Maradhahran. Wa adaltu ma'ahu, maka aku pun belok bareng dengan Umar bi'idawatin, dengan membawa wadah air. Akhirnya Umar tabarroza, ya, buang hajat. Tabarroza itu buang hajat dalam artian berak, dalam artian buang air besar. Aslinya tabarroza diambil dari kata-kata baroz, baroz, yang artinya al-maudhi al-khali al-baris anil buyuti. Satu tempat yang sepi, al-baris, baris artinya menonjol, artinya menonjol anil buyut, dari perkampungan, dari rumah-rumah. Satu tempat yang kosong, terbuka, jauh dari perumahan. Itu makna aslinya dari kata-kata baris, yang artinya terlihat, terlihat di sini artinya jauh dari rumah-rumah. Itu makna asalnya. Maka tabarroza itu artinya pergi ke al-bariz, ke tempat yang kosong, tempat yang jauh dari rumah-rumah. Kemudian digunakan untuk aktivitas yang dilakukan di situ. Dalam riwayat yang lain disebutkan fadakhala al-Umar aroka, maka Umar masuk ke kerimbunan, kebalik pohon-pohon arak. Faqada'a hajatahu, dan dia buang hajat. Waqa'attu lahu, sedangkan aku duduk di sebelum duduk menunggu di sebelum daerah, sebelum tempat pohon arak. Hatta khawaja, sampai Umar kemudian keluar karena telah selesai buang hajat. Maka dari riwayat ini disimpulkan di antara faedah pelajaran bahasanya musafir jika tidak menjumpai tempat terbuka untuk buang hajat, maka pilihan yang lain adalah menutup diri dengan pepohonan-pepohonan yang mungkin untuk bisa digunakan sebagai pelindung supaya tidak terlihat orang. Ini. Maka Umar buang hajat di balik pohon. Bagaimanakah dengan hadis yang mengatakan tidak boleh buang hajat di bawah pohon? Jawabannya yang tidak boleh itu adalah di bawah pohon, dan pohonnya adalah pohon yang berbuah, kemudian orang perlu memanjat pohon tersebut, punya aktivitas memanjat pohon tadi untuk ngambil buah, masa kemudian mau naik kemudian bau pesing dan sebagainya. Maka ini mengganggu dan menyakiti. Adapun jika pohon tersebut adalah pohon yang tidak demikian, tidak demikian, maka tidak mengapa, pohonnya bukan pohon yang dicari buahnya. Jika tidak ada aktivitas memanjat pohon tersebut, atau ini pohon yang tidak jelas siapa pemiliknya karena di tengah-tengah padang pasir. Fasakabtu ala yadaihi minha, maka kemudian kutuangkan dari wadah air kedua tangannya. Fatawadu'a, lalu dia berwudu. Ya, maka di sini dalil bolehnya istismar dalam keadaan punya air. Karena airnya untuk wudu. Jadi Ibn Abbas itu membawa wadah air, namun Umarnya tidak istinja pakai air, namun istidmar, karena wadah air dibawa oleh Ibnu Abbas. Dia istidmar pakai batu, sedangkan kemudian airnya itu untuk berwudu. Maka boleh menggunakan batu dalam keadaan ada air. karena alasan pengin berwudu dengan air. Dan red ini dalil bahasanya musafir tetap berwudu ketika ada air. Ini ada fikih yang berkembang di tempat kita, bahasanya semata-mata musafir itu bisa jadi alasan untuk tayamum tanpa perlu berwudu meskipun ada air. Ini fikih yang cukup berkembang di sudah-sudah kita di Persis. Untuk musafir tayamum meskipun ada air. Maka riwayat yang kita baca menunjukkan tidak benarnya hal ini. Umar safar dari ini, safar dari Mekah mau balik ke Madinah. Ketika ada air beliau berwudu. Maka kutanyakan kepadanya, wahai Amirul Mukminin, siapakah dua perempuan? Dalam riwayat At-Toyalisi dikatakan, wahai Amirul Mukminin, aku ingin bertanya kepadamu tentang satu hadis sejak setahun yang lewat. Yang menghalangiku untuk bertanya kepadamu adalah wibawamu, sehingga aku tidak mampu bertanya kepadamu. Ya, dalam riwayat yang lain dijelaskan, maka aku berdiri menunggu sampai Umar selesai berwudu. Kemudian aku berjalan bersama Umar dan kutanyakan wahai Amirul Mukminin, siapakah dua perempuan yang saling bekerja sama untuk dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyusahkan Nabi. Umar kemudian mengatakan itu adalah Hafsah dan Aisyah. Lalu kemudian kukatakan, demi Allah, sungguh aku ingin bertanya kepadamu tentang hal ini sejak setahun yang lewat, dan aku tidak bisa bertanya karena rasa sungkan dan takut dan wibawamu. Maka Umar menegur dengan mengatakan, fala taf'al, jangan demikian, enggak perlu takut-takut untuk bertanya. Maka jika engkau mengira aku tahu tentang satu hal, fas'alni, tanyakan padaku. Maka jika aku tahu, maka akan aku ceritakan kepadamu. Kemudian maka Umar kemudian mengatakan, ya dua perempuan yang Allah berfirman tentang keduanya, intatuba ilallahi faqad sarat qulubukuma. Jika kalian berdua bertobat pada Allah, maka condonglah hati kalian kepada kebaikan. Ya. Makna ayat, sesungguhnya jika kalian bertobat dari bekerja sama untuk menyusahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dimaksudkan adalah bekerja sama sehingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan sesuatu yang tidak Allah haramkan. Nanti ada perselisihan apakah itu madu ataukah itu mengumpuli budak perempuannya Maria Qibtiyah. Kemudian wa ajaban laka ya Ibnu Abbas, maka sungguh heran, sungguh aneh engkau wahai Ibnu Abbas tentang apa yang Umar maksudkan dengan aneh di sini. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Umar heran dengan Ibnu Abbas yang telah begitu populer dengan ilmu tafsir, bagaimana kok bisa-bisanya makna ayat ini kok tidak tahu. Padahal Ibn Abbas seorang yang sangat populer dengan tafsir dan seorang yang sangat dihormati oleh Umar bin Al-Khattab berkaitan dengan masalah tafsir. Sehingga Umar pun dalam kisah tentang surat An-Nasr memasukkan Ibn Abbas ke dewan suranya Umar yang merupakan orang-orang tua-tua dikarenakan keunggulan Ibn Abbas dalam bidang tafsir. Ditambah bahasanya Ibn Abbas adalah seorang yang populer, semangat untuk menuntut ilmu dan semangat untuk belajar dengan para sahabat senior dan ummahatul mukminin. Kok bisa-bisanya hal ini tidak tahu? Ini kemungkinan yang pertama tentang keheranan Umar. Maka wa ajaban di sini artinya heran, bukan kagum, karena ajaban dalam bahasa Arab itu kalau kita terjemahkan bisa heran dan bisa kagum. Atau makna yang kemungkinan makna yang kedua, maknanya wa ajaban di sini adalah kagum. Artinya Umar kagum dengan semangat Ibnu Abbas dalam menuntut berbagai macam belajar tentang berbagai hal tentang tafsir sampai-sampai keinginan untuk mengetahui hal-hal yang tidak tegas dalam ayat. Cuma ayat katakan jika kalian berdua bertobat. Nah, ini kan enggak jelas. Maka dia semangat mencari hal-hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an meskipun itu hal-hal yang enggak jelas. Maka kalau pakai makna yang kedua ini, maka perbuatan Ibn Abbas ini jadi dalil yang sangat kuat untuk menunjukkan dibenarkannya tanya-tanya tentang hal-hal yang tidak jelas dalam ayat ketika Allah menyebut seseorang, siapa sih seseorang ini yang dimaksudkan atau semacam itu. Kemudian ada makna yang terakhir, yang ketiga, dan ini adalah makna yang pemaknaan yang diberikan oleh Az-Zuhri. Kata Zuhri ketika menjelaskan perkataan Umar ini, kariha wallahi ma sa'ala anhu walam yaktumhu. Ini adalah ungkapan tidak sukanya Umar. Wallahi demi Allah, ini adalah Umar tidak suka tentang apa yang ditanyakan oleh Ibn Abbas, dan Umar tidak menyembunyikan ketidaksukaannya, namun menampakkan ketidaksukaannya. Maka kalau tidak suka berarti artinya heran. Heran kenapa kayak gini kok ditanya-tanyakan. Untuk apa sih ini ya? Kemudian Umar mengatakan bahasanya huma Aisyah wa Hafsah, itu adalah Aisyah dan Hafsah. Sumastaqbala Umar al-hadis yasukuhu, kemudian Umar pun membawakan hadis secara lengkap tanpa diminta oleh Ibnu Abbas. Maka di sini namun ini bisa kita katakan kalau Umar enggak suka, kenapa dia cerita panjang lebar ya? Misalnya kalau pertanyaan itu tidak disukai oleh orang yang ditanya, maka orang yang ditanya akan menjawab seperlunya. Kalau ini malah cerita panjang, maka ini indikator kalau enggak tepat, kalau itu maknanya tidak suka. Maka inilah faedah bertanya pada sikon yang tepat. Ketika seorang talibul ilmi itu bertanya kepada orang yang berilmu tentang satu hal dan dia bisa cari sikon yang tepat, maka dia akan dapat faedah sebagaimana Ibnu Abbas. Cuma berdua sendiri sikon tepat sekali. dan ya, setelah nemani ini membantu berwudu dan seterusnya, nah, ya, maka ya, Umar pun menjawabnya dengan totalitas. Ya, cerita panjang, lebar, menjawab lebih dari yang ditanyakan. Kemudian Umar bercerita, kuntu ana wa jarun li minal ansar, aku punya tetangga dari kalangan ansar, yang dia adalah dari Bani Umayyah ibn Zaid. Dan kabilah ini, kabilah Umayyah ibn Zaid ini, atau Bani Umayyah ibn Zaid ini, tinggal min awalil Madinah. Ini orang yang tinggal dan berdomisili di awali Madinah. Awali itu jamak dari aliyah, artinya tinggi. Dan dia adalah qura perkampungan di dekat, kalau di masa silam di dekat Madinah, mimma yalil masyrik, di sebelah timur kota Madinah. Wa kanat manazilal aus, dan ini adalah daerah timur Madinah, awali adalah daerah tinggalnya kabilah Aus. Dan nama tetangganya Umar ini adalah Aus ibn Khawli. Namanya Aus ibn Khawli. Aus ibn Khawli ibn Abdullah ibn Haris al-Ansari. Kemudian faidha nazaltu, jika aku yang turun karena di tempat yang tinggi, ini agak dataran tinggi karena di daerah awali, maka aku yang kemudian datang dengan membawa apa yang terjadi berkaitan dengan berbagai berita hari itu dari wahyu ataupun lainnya. Ya, maka bukan hanya wahyu yang diceritakan, demikian juga berbagai macam peristiwa. Kemudian Umar mengatakan tentang wa kunna ma'syar Quraisyin naghlibun nisa'a. Ya, kami orang-orang Quraisy itu punya tradisi naghlibun nisa'. Ini mendominasi perempuan, artinya nahkum alaihim, maknanya kata di Fathul Bari, kami yang mengatur-ngatur mereka dan mereka tidak ngatur-ngatur kami. Lain halnya dengan ansar yang kebalikannya. Di riwayat yang lain dijelaskan tentang maknanya lebih detail apa yang dimaksudkan. Kunna wa nahnu bi Makkah, kami orang-orang Quraisy dulu ketika di Mekah, la yukallimu ahadun imra'atahu illa idza kanat lahu hajatun qadha minha hajatahu. Yang dimaksud tidak diatur-atur perempuan itu, kami orang Quraisy, la yukallimu ahadun imra'atahu, tidak ada suami itu ngejak ngobrol sama istrinya. Tidak ada suami itu ngejak ngobrol sama istrinya ila idaka anak lahu hajah, kecuali jika ada perlu. Qadha min hajatahu, maka dia tunaikan apa yang jadi kebutuhannya dari istrinya. Gitu saja. Tidak ada kemudian jadi suasananya suasana tegang kalau ala keluarga ala Quraisy. Ya, suami cuma ngobrol kalau perlu saja. Ya. Perlunya sudah selesai, ya sudah. Nah, maka suami yang memulai pembicaraan ketika dia ada keperluan. Kenapa demikian? Karena di riwayat yang lain disebutkan, mana'udu linisa'i amron. Karena kami tidak menganggap perempuan, kami tidak menganggap usulannya perempuan, kami tidak menganggap, enggak dianggap, sehingga enggak pernah dimintai pertimbangan, enggak pernah didengar usulannya, karena enggak dianggap. Di Red atau Yalisi dikatakan, kunna lana'udu lana'tadu binisa wala nudhigluhunna fi umurina. Kami tidak menganggap usulan dan perkataan perempuan, dan kami tidaklah mengikutkan mereka dalam urusan-urusan kami. Nah, ini yang dimaksudkan. Ya, bukannya mereka istilahnya menindas perempuan, enggak, cuma enggak diajak sharing, enggak ada sharing-sharing itu, enggak ada. Lain dengan keluarga tipikal model Ansor, itu suaminya dengarkan usulan istrinya, ya, mempertimbangkan gitu. Dan kalau gaya Quraisy, enggak ada minta saran sama perempuan, enggak ada kemudian gubris omongan perempuan, enggak. Lalu setelah hijrah ke Madinah, maka mulailah perempuan-perempuan istrinya muhajirin itu ikut-ikutan kebiasaan perempuan-perempuan Ansar. Fatafiqo nisa'una ya'khudna min adabi nisa'il Ansar. Yang dimaksud dengan adab di sini adalah min siratihina wa tariqatihina, yaitu cara-cara perempuan-perempuan Ansar. Dalam riwayat Muslim saja, ya ta'allamna min nisa'ihim, maka istri-istri kami belajar dari perempuan-perempuan Ansar. Atau dalam riwayat di satu riwayat disebutkan, di riwayat yang lain, maka setelah kami tiba di Madinah, kami menikah dengan wanita-wanita Ansar. Faja'anna yukallimuna wa yuraji'nana. Di red yang lain ditegaskan sebabnya kenapa terjadi perubahan suasana rumah tangga. Nah, itu karena muhajirin nikah dengan wanita-wanita Ansar. Maka jalilah istri-istri itu ya ngobrol sama suaminya dan berdebat dan bahkan membantah dan menyanggah perkataan suaminya. Fa sakhabtu, maka sakhabtu maknanya az-zajr minal ghadab, menghardik karena marah, menyuruh berhenti karena marah. Fa sakhabtu artinya menghardik karena marah. Di red yang lain lebih jelas tentang gimana yang terjadi. Fa Umar mengatakan, fa bainama ana fi amrin ata'amuruhu, maka ketika aku sedang memikirkan satu perkara, memikirkan satu rencana, faqalat, maka istriku, faqalat imra'ati, istriku mengatakan, lau sunata kada wa kada, seandainya engkau melakukan ini dan begini dan begitu. Jadi saran, ngasih saran, satu, ada satu hal yang sedang dipikirkan oleh Umar, maka Umar kemudian istrinya ngasih masukan, gimana kalau gini saja. Fa'angkartu anturaji'ani, maka aku menganggap aneh, mengingkari tindakannya yang menyanggahku, yaitu turadiduni, yang menyanggahku dalam perkataan, dalam omongan dan mendebatku. Dalam riwayat yang lain, dalam satu riwayat dikatakan bahasanya Umar berkata kepada istrinya, siapa yang menyuruh-nyuruhmu? Siapa yang wama tukallifuka tukallifuki fi amrin uriduhu? Siapa yang membebanimu, menyuruh-nyuruhmu untuk ngurusi urusanku? Maka istrinya mengatakan, ajaban laka ya Ibnul Khattab. Kamu ini aneh wa Ibnul Khattab, engkau tidak ingin antaraja untuk diberi saran, diberi masukan. Dalam riwayat Bukhari, namun di bab yang lain, di bab libas disebutkan, setelah datang Islam dan Allah menyebut tentang tentang mereka para perempuan dan pendapat mereka dan ide-ide mereka, atau dan Allah menyebut tentang perempuan, maka kami pun mengetahui dan menyadari bahasanya dengan bahasanya mereka punya hak yang wajib kami tunaikan. Namun tetap min ghair an udkhilahunna fi syai'in min umurina, tanpa memasukkan mereka dalam sedikit pun dari perkara-perkara kami. Bahkan baini wa baini imra'ati kalamun, dan ada perdebatan antara aku dengan istriku, fa akhladat li, dan dia berbicara yang kasar padaku. Maka kemudian istrinya mengatakan, walam tungkir, atau walima, dan kenapa engkau menganggap aneh aku mendebatmu? Maka demi Allah, sesungguhnya para istri Nabi SAW mendebat suaminya yaitu Nabi. Bahkan salah satu dari istri Nabi itu ada yang mendiamkan Nabi selama sehari semalam. Dalam riwayat yang lain dikatakan, bahkan anak perempuanmu yaitu Hafsah itu mendebat Rasulullah SAW sampai seharian Rasul itu marah. Marah besar. Dalam riwayat yang lain dikatakan, engkau katakan kepadaku hal ini, yaitu kau cela diriku, sedangkan anak perempuanmu sendiri menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, riwayat Toyalis dikatakan, Umar berkata pada istrinya, sejak kapan engkau turut campur urusan kami, urusanku? Maka istrinya mengatakan, ya Ibn al-Khattab, wa Ibn al-Khattab, tidak ada satupun orang yang berani berbicara kepadamu. Namun anak perempuanmu sendiri berbicara dalam artian mendebat Rasulullah SAW sampai jadilah Rasul marah besar karenanya. Dan ada salah satu istri Nabi yang sampai mendiamkan Nabi seharian sampai malam tiba. Artinya, min awali nahar, sejak pagi sampai malam tiba. Maka hal ini menunjukkan bahwasannya model pergaulan suami istri yang Nabi pilih itu adalah modelnya Ansor. Modelnya Ansor, sehingga istri Nabi pun ngasih berbicara dengan suaminya dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tipikal model komunikasi dalam rumah tangga berdasarkan riwayat ini yang Nabi pilih adalah model Ansor dan bukan model Quraisy. Yang tipikal model komunikasinya cuma satu arah, suami ngomong jika perlu. Dan perempuan tidak ngomong pada suaminya kecuali ketika diajak ngomong sama suaminya. Namun kalau model komunikasi yang Nabi pilih sendiri berdasarkan riwayat yang baru saja kita baca, Nabi pun sampai ngalah, sampai cuma tidak kemudian menghukum dan sebagainya. Sehingga itu jadikan alasan oleh istrinya, istrinya Umar. Alasan dia adalah sikap Nabi. Nabi membiarkan istrinya ngasih masukan, ngasih saran dan semacam itu, bahkan berdebat. Nabi biarkan. Nah, ini kemudian jadi dalil dari istrinya Umar untuk melakukan hal yang sama. Ini. Maka model komunikasi rumah tangga yang Nabi pilih itu adalah model Ansor. Maka aku katakan kepadanya, laqad khaba, sungguh merugi. Man fa'ala dzalika, siapa saja melakukan hal tersebut. Summa jama'tu alayya thiyabi. Jama'tu alayya thiyabi ini maknanya di Fathul Bari, labistuha jami'aha. Aku memakai pakaian-pakaianku semuanya. Maka di sini terdapat isyarat anal ada bahasanya telah menjadi kebiasaan di masa silam, bahasanya seorang itu meletakkan dan melepas sebagian pakaiannya dalam rumah, dan jika dia keluar rumah untuk ketemu banyak orang, maka dia akan memakainya. Maka itu kebiasaan sejak masa silam, sejak masa sahabat. Di rumah boleh jadi cuma kaosan, hem dan semacam itu dilepas. Namun ketika keluar rumah, ya tidak sopan, cuma semacam itu. Namun ketika keluar rumah ketemu orang, memakai pakaian lengkap. Fadakhaltu ala Hafsah, kemudian aku menemui Hafsah, yaitu perempuannya. Hafsatun mengatakan, betul. Dan melihat yang lain, betul, kami mendebat Nabi. Maka ku katakan, kata Umar kepada anaknya, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah? Apakah engkau merasa aman jika Allah marah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, maka engkau pun binasa? Kemudian janganlah engkau banyak meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau meminta nafkah dalam jumlah yang banyak. Dalam riwayat yang lain, la tukallimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau ngomong pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah nafkah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar, laisa indahu dananir wala darahim, enggak punya duit. Rasulullah tidak punya duit, tidak punya dinar, tidak punya dirham. Famakana lagi min hajatin hatta dahnatun fasalini. Maka jika engkau punya keperluan, semisal minyak, mungkin minyak rambut dan semacam itu, fasalini, mintalah padaku, kata Umar. Walaturaji'ihi fi syai'in, janganlah engkau berdebat Nabi dalam satu perkara pun. Maka janganlah engkau membantah perkataannya, perkataan Nabi. Walatah jurihi, janganlah engkau mendiamkannya, meskipun Nabi mendiam kamu. Ma bada laki, yang nampak bagimu. Walayagon naki, dan janganlah terkecoh mengecohmu, menipumu, carot tuki. Carot tuki ini di sini dimaknai kalau oleh Ibnu Hajar dengan darot tuki, madumu, atau huwa ala hakikatihi. Jarotuki di sini adalah maknanya sebagaimana makna hakikinya, yaitu tetanggamu. li'anah kanat mujawiratan laha, karena rumah Hafsah itu bersebelahan dengan rumahnya Aisyah. Kemudian Ibn Hajar mengatakan wal aula, dan yang lebih baik kita maknai lafadz ini di sini dengan dua makna di atas, tetangga sekaligus madu, li salahiyatihi likulin minhuma, karena kata-kata ini jarah layak dan bisa dimaknai dengan dua, kedua makna di atas. Dan perlu diketahui bahasanya orang Arab menyebut darah, menyebut madu dengan sebutan jarah, karena keduanya litajawurihima al-ma'nawi, karena bertetangga secara abstrak. Ketika dua perempuan ini istri dari seorang laki-laki, dia bertetangga secara abstrak, meskipun boleh jadi posisi rumahnya berbeda, namun dia bertetangga secara akrab. Likaunihima inda saksin wahidin, karena dia adalah dua perempuan ini adalah istri dari satu orang. Wa ilam yakun hisian, meskipun secara fisik itu tidak bertetangga, ini taruh di sana, ini taruh di sana, itu tetap disebut jarah. Boleh dalam bahasa Arab disebut jarah, meskipun secara fisik tidak bertetangga. Dan perlu diketahui bahasanya Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, tidak suka menyebut menyebut madu dalam makna poligami. Dia tidak suka kalau diistilahkan dengan istilah dharah, karena salah satu makna kalau dilihat dari akar katanya, dharah dalam penggunaan asli artinya maknanya madu, namun dharah akar katanya artinya membahayakan, dharah. Maka alasan Ibnu Sirin, innaha la tadurru wa la tanfa. Madu tersebut tidak membahayakan dan tidak memberi manfaat. Wa la tadhhab min rizqil ukhra bi syai'in, dia tidaklah merebut rezeki istri satunya bi syai'in sedikit pun. Wa inna ma hiya jaratun, kata Ibnu Sirin, sebutan yang tepat itu adalah jarah, tetangga. Abul Abbas Al-Qurtubi, pensyarah Sahih Muslim, mengatakan ikhtara Umar tasmiyataha jaratan, Umar sendiri memilih untuk menamai Aisyah dengan sebutan jarah, adaban minhu, sebagai satu bentuk sopan santun dari Umar. Ayudofa lafdu dharari ila ahadin min ummahatil mu'minin, beliau tidak mau, sebagai bentuk sopan santun, beliau tidak mau kata-kata dharar, bahaya, itu dilekatkan pada salah satu ummahatul mu'minin. Jangan kau terkecoh dengan jaratuki, tetangga dan madumu, yang audo'a mingki, yang lebih cantik daripada dirimu. Ditegaskan di Fathul Bari, wal murad, yang dimaksud audo' artinya ajmal, lebih cantik. Wa ahabba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lebih dicinta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud perkataan Umar, jangan engkau terkecoh menimbang Aisyah melakukan apa yang aku larang kepadamu, jangan ikut-ikutan. Makna perkataan Umar, wahai Hafsah, wahai anakku, kamu jangan ikut-ikutan tetanggamu itu. Ketika aku nasihatkan kepadamu untuk begini-begini, enggak boleh begini-begini, kau lihat tetanggamu melakukannya, kemudian kamu ikut melakukannya. Kenapa? Karena tetanggamu itu punya kelebihan yang tidak engkau miliki. Engkau tidak punya kelebihan yang tidak engkau miliki. Fa inna hatudillu bijamaliha. Dia punya kelebihan dari sisi cantik yang tidak engkau miliki. Bukan perempuan cantik. Ya, dia punya kelebihan yang tidak engkau miliki, itu harus disadari. Ya, harus bisa berkaca. Engkau enggak punya kelebihan yang dimiliki oleh tetanggamu itu dalam masalah cantik dan dalam masalah besarnya rasa cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Ya, kalau dia kemudian menyanggah Nabi, Nabi ngomong dia kemudian bantah, itu kan dia punya kelebihan. Karena cantiknya atau karena besarnya cinta Nabi, kemudian Nabi no problem dengan hal tersebut. Nah, namun kalau kamu enggak punya dua-duanya ini, ya, enggak begitu dicintai, cantik juga enggak, nah, kemudian ikut-ikutan melakukannya, nah, responnya, tanggapannya berbeda. Tanggapannya nanti akan berbeda, kesannya beda. Jengkelnya lebih lama, kalau yang itu jengkelnya lebih boleh jadi jengkel, namun enggak lama-lama karena besarnya rasa cinta. Nah kalau kamu, nanti jengkelnya Nabi kepadamu lebih besar. Fala tartari anti bidzalika, maka janganlah engkau terkecoh dengan hal tersebut. Lihtimal, karena dimungkinkan engkau tidaklah memiliki kedudukan di hati Nabi sebagaimana kedudukan Aisyah. Kenapa? Fala yakunu laka minal idlal mislal ladzi laha, karena engkau tidak punya kelebihan yang engkau bisa tonjolkan semisal yang dia miliki. Itu makna perkataan Umar berdasarkan penjelasan Ibnu Hajar di sini. Dalam redaksi yang lain dikatakan, janganlah engkau mengicohmu, engkau ikut-ikutan dengan perempuan ini, yaitu maksudnya Aisyah, allati a'jabaha husnuha, yang cantiknya itu mengagumkan dirinya, demikian juga cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya mengagumkan ia pada dirinya. Dalam riwayat Muslim dikatakan a'jabaha husnuha, yang dia terkagum-kagum dengan kecantikannya dan besarnya cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada dirinya. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad dikatakan inna laisa laki mislu hudwatu Aisyah, wahai Hafsah sadarilah, engkau itu tidak memiliki keberuntungan sebagaimana keberuntungannya Aisyah. Engkau tidak punya keberuntungan sebagaimana keberuntungannya Aisyah, yaitu dalam artian sangat dicintai oleh Nabi. Wala husnu Zainab, dan engkau tidaklah secantik Zainab binti Jahsyin. Engkau tidaklah demikian dicintai sebagaimana Aisyah, dan tidak demikian cantik sebagaimana Zainab binti Jahsyin. Karena perlu diketahui bahasanya Zainab binti Jahsyin itu juga wanita cantik, sebagaimana telah kita baca di sini fikih ta'amul. Yang ini jadi faktor kenapa Aisyah kemudian punya cemburu yang besar dengan Zainab. Ya, kemudian wakunna kota hadasna anna husan tun ilul khayla, kami telah ngobrol-ngobrol bahasanya Raja Ghaisan itu telah memasangkan sandal pada kuda-kudanya. Dan yang dimaksudkan dengan sandal di sini adalah ni'alul khayl, sandalnya kuda, yaitu apa? Tapal kuda. Litarzuana, karena litarzuana karena Ghuzlan ini ingin memerangi kami. Dalam riwayat yang lain dikatakan kami merasa ketakutan dari Raja Ghuzlan karena telah disebutkan bahasanya dia ingin yusiru ilaina, berjalan untuk menyerang kami. Maka rasa takut ini telah memenuhi hati-hati kami. Ya, fanazala sahibi al-Ansari, maka pada hari gilirannya kawanku orang Ansar ini pun turun ke Madinah, lalu raja'a ilaina isya'an, dan pulang ke rumahku di waktu isya'. Fadarba babi darban syadidan, dan memukul pintu rumahku dengan pukulan yang keras, menggedor-gedor. Waqal, tetanggaku Ansar ini mengatakan, athamma huwa, apakah dia Umar ada di rumah? Kenapa sampai demikian? Karena libatai ijabatihim lahu, karena keluarganya Umar ini lambat sekali ngasih jawaban. Sudah diucapkan salam, tidak ada jawaban-jawaban, akhirnya digedor-gedor plus bertanya. Maka dia mengira bahasanya Umar keluar rumah. Maka aku pun kaget, maka aku pun takut. Aku pun khawatir karena kerasnya pukulan pintu rumah dan ini tidak sebagaimana biasanya. Maka aku kemudian keluar menemuinya dan dia mengatakan hari ini telah terjadi perkara yang besar. Apa itu? Apakah Ghuzlan telah datang? Maka Ansar ini mengatakan tidak. Bahkan lebih besar daripada itu dan itu lebih ngeri. Dan yang dimaksud lebih ngeri di sini adalah binisbah ila Umar. Lebih ngeri untuk Umar. Karena ini menyangkut Hafsah, anak gadisnya, anak perempuannya. Ya, Ansar ini mengatakan, siapa tadi namanya? Aus. Ya, namanya Aus. Aus ini mengatakan, tallaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceraikan semua istrinya. Dalam riwayat yang lain, ta'azzala Nabi sallallahu alaihi wasallam azwajahu, Nabi meninggalkan menyendiri dari istri-istrinya. Lalu Umar pun mengatakan khobat Hafsatu wa khasirat. Maka sungguh khasirat, ya, merugi dan ya, sungguh merugilah Hafsah. Nah, maka kalau kita lihat di sini perempuan Aus Al-Ansari tadi tetangga Umar dengan tegas mengatakan Rasul itu menceraikan istrinya. Wala ala al-jasmu di Ibnu Hajar menjelaskan dan boleh jadi kalimat tegas dari Ansar ini waqa'a terjadi min isya'ati ba'di ahli nifaq dikarenakan isu yang dibuat oleh orang-orang munafik yang ini isu ini kemudian tersebar di antara para sahabat. Wa asluhu dan landasan kenapa ada isu ini? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan istri-istrinya dan ini lam tajri adatuhu bidzalika. Karena ini bukanlah satu hal yang pernah Nabi lakukan. Maka orang-orang kemudian mengira bahasanya Nabi menceraikannya. Walidhalika dan oleh karena itu, karena ada landasannya, karena ada sebabnya, maka Umar tidaklah mencela tetangganya Aus. Karena kalimat tegas yang dia sampaikan, Nabi menceraikan semua istrinya. Nah, kemudian umat secara khusus menyebut Hafsah, dia merugi dan merugi. Ya, kenapa dia sebut Hafsah? Ya, jawabannya tentu jelas, karena status Hafsah yang ini merupakan anak perempuannya Umar. Terus yang kedua, dikarenakan baru saja belum lama Umar sudah mengingatkan Hafsah untuk tidak nuntut ini dan itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad kuntu adzunnu hadza yushiku ayyakuna, aku telah punya praduga bahasanya hal ini segera akan terjadi. Hal ini disebabkan karena tindakan mendebat yang dilakukan oleh para istri Nabi ini boleh jadi mengantarkan pada marahnya Nabi yang tadi telah disampaikan oleh Umar kepada Hafsah, yang ini tentu mengantarkan kepada al-furqah, bubarnya rumah tangga. Fasolaitu salat al-fajri ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku kemudian salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka fajamatu alayya thiyabi, maka aku pakai pakaianku yang lengkap, kemudian aku salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam masyrubatan lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki masyrubah kamar beliau, di mana beliau meninggalkan para istri-istri beliau dengan beliau tinggal di masyrubah. Masyrubah itu maknanya al-ghurfah al-aliyah, kamar yang posisinya tinggi. Kemudian wadakhaltu ala Hafsah, dan aku menemui Hafsah, fa idza hiya tabki, ternyata dia dalam kondisi menangis. Kemudian Umar mengatakan, alam akun hadzaratuki hada, bukankah aku telah mengingatkanmu dari hal ini? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceraikan istri-istrinya? Hafsah mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Ya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.